Vokalisnya bukan lu. Anak band tuh kayak gini nih. Tuh lihat dong, ganteng banget kan nih. Ganteng banget. Eh sebentar. Kamu nanti udah gede jangan kemana-mana ya. Ih gede banget nih. Tapi seukurannya, lihat seukuran. Iya. Seukuran lihat. Kamu seumuran, kamu umurnya berapa sih? Eh anak oh, orang ntar diomelin sama bapaknya lu. Ya udah kita sambut ini dia. The Lucky Lucky. Yeay. Yeay. Sedang jatuh cinta, tapi aku